podo ngambret nyisorane suwek pinggire yen mlaku roke semilah aku gemeter goceh angsaga rambute rada ngandan andan tanpa dandan ayo temenan iya nek gelem tak jajan ra peduli ngentekke duit arisan malam minggu ngeri janjan dewe emanut tak jak dolan mlebu toko jajal pakaian atiku miris kakaruan waktu lasing si jajal pakaian larang-larang yang bisa bayar ya klakon menendangkang metu toko nggawa sangkingan borong klambi sing larang-larang tak kira si dodolan jebulan ning omongan ngeterke kulaan duitku.